Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Facebook dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah SWT di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan untuk dapat bertemu kembali di live Facebook pribadi Ana Abu Sulaiman Febrio, dan mudah-mudahan untuk semuanya diberikan kesempatan kesehatan dan keistiqomahan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT, dan juga diberikan kemudahan dan diringankan lisan-lisan antum semuanya dan kita semuanya untuk berusaha, selalu berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penglafazan tajwid kita sesuai dengan, agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun antum berada, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun antum berada, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan di info tadi pagi ataupun jam pukul 7 tadi pagi, saya infokan di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tajwid kita untuk pertemuan kedua, yang mana pertemuan pertama telah disampaikan mukaddimah tentang perlunya kita belajar tajwid dan mempelajari tajwid Al-Qur'anul Karim, dan telah masuk sedikit tentang masalah makhraj. Namun tidak salahnya saya akan ulang kembali definisi tentang makhraj, apa faedah dari mempelajari makhraj ini. Bahwasanya ya, definisi dari makhraj yang saya ambil dari kitab Hidayatul Qari atau Hidayatul Qari karya dari Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi, Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari, dan ana kombinasikan dengan yang lainnya dari buku-buku yang pernah ana baca dan juga kursen-kursen bacaan ana yang pernah ana terima dari tempat, dan mudah-mudahan penjelasan yang ana sampaikan di kesempatan ataupun di rubrik mempelajari makhraj ini bisa meningkatkan kualitas bacaan ana pribadi tentang penglafazan huruf-huruf Al-Qur'an Karim, dan juga ana berharap dan juga memohon pada Allah SWT mudah-mudahan memberikan faedah untuk antum semuanya yang mengikuti live Facebook ataupun mendengarkan rekamannya nantinya, rekaman dari video ini ataupun dalam bentuk audio, insyaallah taala akan ana convert dalam bentuk audio nantinya. Berbicara tentang makhraj, kita kaji terlebih dulu apa itu definisi dari makhraj. Makhraj secara bahasa ya, tempat keluar. Makhraj, kharaja yakhruju makhrajan, keluar ya, tempat keluar makhraj itu. Yang berkaitan dengan tajwid secara istilah adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah secara zahir yang mana suara bersumber dari sana. Tempat keluarnya huruf-huruf jaiyah secara zahir, yang mana suara akan keluar darinya. Sehingga kita bisa membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Dan insya Allah ta'ala akan diberikan penjelasan nanti dalam bagaimana cara mengucapkan huruf per huruf nanti dalam Al-Quran atau pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Itu makhraj, tempat keluarnya, tempat di mana bersumbernya suara tersebut atau suara huruf tersebut bermulai atau bermula, afan, bermula. Oleh karena itu, makhraj ini tidak identik dengan cara pengucapannya, tetapi sumber berawalnya huruf tersebut bermula, berawal dia. Jadi tempatnya. Kemudian untuk bisa paham, bisa dianalogikan dengan yang lainnya, dengan pemahaman ringkas dari kita, tempat adalah, tempat kedua adalah tempat bermulanya huruf. Misalnya kita keluar dari rumah ke suatu tempat, maka tempat keluar kita adalah pintu tempat keluar kita, dan rumah itu adalah posisi kita berdiri. Dan anggap saja analoginya pintu tersebut sebagai mulutnya, dan dari mana kita berdiri di awal tersebut, kemudian kita keluar ke tempat, sesuatu tempat, maka tempat kita berpijak awal itulah makhraj kita. Oleh karena itu, makhraj adalah tempat bermulanya huruf-huruf jaiyah tersebut keluar. Berdasarkan untuk jumlahnya ataupun secara garis besar, makhraj tersebut terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu yang pertama makhraj secara umum, tempat keluar huruf secara umum, kemudian makhraj secara khusus. Yang khusus ini telah tercakup dalam umum sebenarnya, namun perlu dijelaskan lagi secara umumnya nantinya, sehingga secara khususnya nantinya, afwan, makhraj secara khusus telah masuk pada makhraj secara umum, namun akan perlu juga nanti dijelaskan secara makhraj secara khusus. Makhraj secara umum ini maksud adalah makhraj huruf atau makhraj makhraj induk dari huruf-huruf hijaiyah ataupun dari makhraj huruf yang khusus nantinya. Makhraj umum itu adalah yang pertama al-jauf, rongga, rongga mulut. Al-jauf, rongga mulut. Yang kedua al-halqu, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan. Yang keempat al-syafah, bibir. Yang kelima al-khayshum, rongga hidung. Rongga hidung. Untuk secara garis secara umum Anda sampaikan terlebih dulu untuk jauf, yang mana Anda sampaikan tadi bahwasanya yang lima ini adalah makhraj secara umum, secara garis besar al-jauf, al-halaq, al-lisan, al-shafah, al-khishum. Al-jauf itu rongga mulut, dan hanya terdapat satu makhraj di dalam rongga mulut ini. Kemudian al-halaq, tenggorokan. Di tenggorokan ada tiga makhraj. tiga makhraj khusus maksudnya. Kemudian di lisan ada 10 makhraj khusus. Kemudian syafah ada 2 makhraj khusus. Di khayshum ada 1 makhraj khusus. Jadi untuk makhraj umum ada 5 makhraj khusus, bagaimana pendapat yang lebih jumhur yang dipilih oleh para ulama. Untuk makhraj khusus ada 17 makhraj, sebagaimana yang dikuatkan oleh ulama yang ataupun jumhur ulama memilih pendapat tersebut. Makhraj secara khusus ada 17. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, hafizahumullah wa rahimahumullah, bagi ulama qiraat yang sudah meninggal. Baik. Untuk makhraj khusus akan kita perincikan lagi. Untuk makhraj khusus yang terdapat dalam kitab, ya, makhraj khusus ada 17 bagaimana pendapat tadi yang dijumhur ulama. Dan salah satu ulama yang menukilkan adalah dalam syair yang dibuat oleh Syekh Ibn Al-Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, makharijul hurufi sab'ata ashar. Makhraj huruf itu adalah ada 17 tempat. Dia ada atas pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama, kata beliau. Ya, berikut penjelasannya. Untuk yang pertama kita masuk ke makhraj yang pertama, al-jauf. Mudah-mudahan antum semuanya yang mendengar, yang menyaksikan di Facebook di kesempatan pagi hari ini bisa mencatat barangkali kalau perlu, atau bisa mengingatkan saja, mengingat diingatannya. Namun lebih utama untuk mencatat sehingga bisa antum koreksi nanti kesalahan anda kalau seandainya kurang ataupun salah penyampaian anda nantinya. Yang pertama al-jawf, rongga mulut. Rongga mulut itu dikatakan di sini adalah ruangan di dalam, ruangan di dalam dari mulut, mulai dari rongga tenggorokan sampai ke mulut, keluar sampai ke mulut, ruangannya saja. Al-jawf itu ruangannya. Kalau dalam bisa dianalogikan, ruangan yang terdapat di ruangan ini misalnya tempat anda berada sekarang, ruangannya saja tidak termasuk dindingnya, isinya ini. Itu yang dimaksud dengan jauf. Tidak termasuk dindingnya. Berarti nanti kalau terhitung jauf dalam makhraj huruf ini, rongga dalam dari mulut, dari tenggorokan sampai ke mulut, ruangannya tersebut. Itu yang maksud dengan jauf. Karena itu di jauf ini hanya satu makhraj, satu kesatuan, satu utuh dari tenggorokan sampai ke mulut, dari ruangan tenggorokan sampai ke mulut, itu jauf. Dan dari jauf ini yang keluar adalah ucapan panjang atau mat. Ucapan panjang atau mat. Kenapa anak katakan ucapan mat? Karena memang mat yang keluar di sini. ditandai ataupun disimbolkan dalam penulisan Al-Quranul Karim fathah setelahnya ada alif. Kalau fathah disimbolkan dengan adanya alif setelah fathah, dhammah disimbolkan dengan ada waw sukun setelah dhammah, kasroh akan dipanjangkan ditandai dengan ya sukun setelah kasroh. Namun perlu ditekankan waw sukun yang terdapat setelah dhammah itu bukan waw, namun sebagai simbol saja waw sukun sebagai tanda panjangnya dhammah. Kemudian kasroh sebagai tanda panjangnya adalah ya sukun. Maka ya sukun tersebut bukan ya pada hakikatnya, namun sebagai simbol saja untuk tanda panjang bagi huruf kasroh. Kenapa perlu ditekankan seperti itu? Karena waw ada makhraj tersendiri nantinya, dan ya juga ada makhraj tersendiri nantinya. Karena ketika kita memanjangkan bacaan fathah atau kasrah atau dhammah, kita tidak membaca waw ketika memanjangkan dhammah, kita tidak membaca ya ketika memanjangkan huruf yang berharokat kasrah. Karena itu perlu ditekankan mat al-jawf yang keluar di sana adalah suara panjang, bukan huruf, bukan huruf waw, bukan huruf ya, apatah lagi bukan huruf alif, bukan huruf alif. Oleh karena itu yang keluar di sana adalah mat. Penekanan kedua dalam masalah ini, setelah kita mengetahui bahwasanya al-jawf, rongga mulut, itu tempat keluarnya bunyi panjang, oleh karena itu bisa kita mengurusi bahasan kita sendiri. Kalau seandainya mat tidak keluar dari rongga mulut, keluar dari rongga yang lain ataupun tempat yang lain, maka ucapan mat kita keliru. Karena di sini tidak ada pengecualian. Semua huruf yang panjang atau bunyi panjang, apapun hurufnya, itu keluar dari rongga mulut, bukan yang lainnya. Banyak atau kebanyakan dari kaum muslimin yang salah dalam pengucapan mat ini adalah salah dalam pengucapan mengeluarkannya. Di antaranya mengeluarkan mat dari hidung misalnya. Ini sering salah dan mungkin antum bisa membuktikan nanti di lapangan, di kalangan kaum muslimin salat berjamaah ataupun mendengarkan orang baca Al-Quran, barangkali bisa mendengarkan ucapan mat yang keluar dari hidung. Kalau sengau dia, maka mat telah tercampur dengan bunyi dengung. Mat telah tercampur dengan bunyi dengung. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Him. Kalau sudah ketika mat, coba kita tutup hidung. Kalau ada sengaunya, ada terasa angin atau suara yang atau angin yang terasa di hidung, ketika kita sumbat, kita tutup hidung, kita akan sengau bunyinya, maka itu sudah menandakan bacaan mat kita sudah keluar dari rongga hidung, bukan dari rongga mulut. Hi, ja. Hi, hi. Tapi kalau hidung, hi, hi, hi. Atau to misalnya, to, to, to, to, to. Tapi kalau hidung keluarnya, maka bunyinya nanti menjadi to, to, to. Walad dhalil misalnya, walad dhalin, dhalin, dhalin. Tapi kalau ke hidung keluarnya dhalin, maka mengeluarkan mat dari rongga hidung, keliru. Oleh karena itu ditekankan sekarang, setelah antum tahu dan berlatih, berupaya untuk melatih baca mat itu jangan sengau, jangan dikeluarkan dari yang lainnya. Kedamat keluar dari rongga mulut. Anda ulangi kembali, rongga mulut itu terhitung dari ruangan tenggorokan sampai keluar, sampai ke mulut ke depan. Dan kalau mat tidak ada finishnya lagi, kalau mat tidak ada berhentinya lagi, keliruan yang lainnya masalah mat. Tidak masalah, Anda ungkapkan sekarang kekeliruan dalam praktek mat yang dipraktekkan oleh sebagian kaum muslimin. Yang kena kita mengkaji tentang jauf, terhentinya mat dengan suara hamzah di akhirnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mat itu keluar dari rongga mulut, rongga tenggorokan sampai ke ya keluar. Tidak ada finishnya lagi. Tidak ada tempat bercokolnya, tempat berhentinya lagi. Di mana berhentinya suara, disitulah berhentinya mat. Di mana berhentinya suara, disitu berhentinya mat. Maksudnya tidak ada tempat bercokolnya terakhir ataupun tempat berhentinya terakhir mat itu, atau tempat makhraj terakhirnya maksudnya, ataupun posisi terakhirnya ketika mat. Sebagai contoh, mudah-mudahan antum paham dengan contoh ini. Ada orang baca Subbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadhuhaha, atau wadhuha. Berarti setelah dibukanya ruang apa rongga mulut ketika membaca mat, kemudian ditutup dengan hamzah di terakhir. Berarti dari mulut balik lagi ke hamzah dia. Wadduha wal laili idza saja. Dan ini bukan dibuat-buat bacaan seperti itu. Memang ada terjadi dari kaum muslimin. Dan anak pribadi juga pernah mempraktikkan dahulunya sebelum belajar. Dan mudah-mudahan antum yang sekarang yang memang pernah mempraktikkannya, mudah-mudahan di pagi hari ini dapat pencerahan bahwasanya mat itu hanya di rongga mulut saja dan tidak ada yang lainnya. Mulai rongga tenggorokan sampai keluar, sampai berhentinya mat, sampai berhentinya suara, berarti sampai keluar dari mulut, tidak ada lagi balik ke dalam. Sebagai contoh lagi, anda contohkan yang salah. Jangan tiru bacaan ini untuk dipraktikkan. Anda baca surah Asy-Syams beberapa ayat. Bisa untuk mendengarkan yang salah pengucapan mat di ujung ayatnya. Karena ini waqaf pada mat yang ada suara hamzah di ujungnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ha. Maka keliru. Karena untuk makhraj mat itu di rongga mulut saja dan tidak balik lagi ke dalam. Setelah terucapkan diucapkannya mat, maka dia sudah habis suaranya dengan habisnya habis makhrajnya dengan habisnya suara. ataupun habis bunyinya suaranya dengan berakhirnya suara. Dalam artian, untuk penekanan lagi, tidak ada tempat berhentinya, untuk tempat berhentinya. Kalau suara, di mana habisnya suara, di situ habisnya mat. Di setiap berhenti pada mat. Namun kalau berhenti pada huruf, seperti mat arid di sukun misalnya, setelah mat ada huruf sukun, berarti di situ berhentinya. Misalnya setelah mat ada hamzah yang sukun atau yang disukunkan, berarti memang harus di hamzah disukunkan. Namun kalau berhenti pada mat seperti surah Ad-Duha Syamsi yang na perhatikan tadi, berarti terakhir adalah huruf mat, maka tidak boleh ada tambahan suara hamzah di ujung mat. Baik. Itu berkaitan tentang makhraj al-jawf. Di jawf ada satu makhraj, itu rongga mulut, mulai dari rongga tenggorokan sampai ke mulut. Dan tidak ada kembali lagi ke tenggorokan. Baik. Ya, mudah-mudahan antum paham tentang hal ini. Dan nanti tidak apa-apa sekarang, mungkin kalau ada antum, ana berikan waktu nanti sekitar 5 menit terakhir, nanti ana tunggu audio antum untuk membacakan surah Asy-Syams 5 ayat saja cukup untuk mengetahui praktek mat, berhenti pada matnya sudah tepat atau belum. Bagi siapa antum yang live menyaksikan live pagi hari ini, mengirimkan audionya, rekaman audio melalui WA, membaca 5 ayat saja di surah Ad-Duha yang akan anda kursi nanti adalah cara berhenti pada mat itu, apakah ada hamzah di ujungnya atau tidak. Baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jazari tentang peringatan tadi. Beliau mengatakan, maka beliau mengatakan di sini, huruf mat tersebut tempat di mana berhentinya hawa angin ketika mengucapkannya, atau suara ketika mengucapkannya, di sanalah berhentinya dia, tempat berhentinya mat, kata beliau di dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah beliau. Di mana berhentinya huruf mat tersebut atau bunyi mat tersebut, berhentinya lah di mana berhentinya suara. Kalau kita berbicara mengeluarkan suara, di mana berhentinya suara? Di mana berhenti suara, di situ tempat berakhirnya mat. Baik. Yang berikutnya, makhraj kedua. Kita sudah selesai makhraj umum. Secara umum tadi al-jawf dan hanya satu makhraj. Makhraj umum yang kedua adalah tenggorokan. Di tenggorokan ini ada makhraj khususnya 3 tempat dan ada 6 huruf di sana. Saya ulangi, makhraj yang kedua al-halqu tenggorokan, dan di tenggorokan ada 3 makhraj khusus dan di dalamnya terdapat 6 huruf. Yang pertama dari yang tenggorokan ini atau halak ini adalah pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan berarti pangkal tenggorokan, tenggorokan paling bawah yang dekat ke dada. Pangkal tenggorokan, tenggorokan paling bawah yang dekat ke dada. Ya, tenggorokan paling dalam. Paling dalam yang dekat ke dada, dan keluar di sana adalah hamzah ha. Hamzah ha. Karena itu tadi kata masalah pembahasan mat, kalau Hamzah di ujung mat, padahal Hamzah tidak ada di sana, maka berarti kita mengembalikan bunyi mat diakhirkan ke tenggorokan kembali, dimulai dari rongga tenggorokan diakhirkan ke rongga tenggorokan kembali. Itu salahnya, telah mencampurkan dua makhraj huruf. Yang kedua dari tenggorokan adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu yang keluar di sana adalah ain, ha, ain, ha, ha kayak jim, jim tempat titik ya, untuk menggambarkan pemahaman antum. Ain, ha, ain, ha. Maka pengucapan ain bukan dari hidung, maka tetapi dari tenggorokan tengah, wasatal, wasatal halak, tengah tenggorokan. Berarti kalau baca ain ke hidung berarti keliru. Namun mungkin untuk sebagian orang, sebagian kaum muslimin agak kesulitan mengucap baca ain, maka diupayakan sangat minim suara hidungnya. Kalau bisa tidak ada dari hidung keluarnya. Namun dalam upaya memperbaikinya mungkin masih ada sengau sedikit, diusahakan seminim mungkin suara ain itu keluar dari hidung, dari rongga hidung. Dia harus dari tengah tenggorokan ke mulut. A, a, a. Jangan a, a, a, a. Na budu, tapi na budu. Ta budun, jangan ta budun. Gitu ya, untuk hamzah juga di ha juga di tengah tenggorokan. Rahim, jangan rahim. Kalau rahim berarti ha besar di tenggorokan bawah tadi. Sekarang ini adalah ha ke jim. Ha, ah ha. Yang tadi yang di tenggorokan bawah ah ha, ah ha. Tenggorokan dekat ke dada. Sedangkan ini adalah untuk ha ke jim, tengah tenggorokan. Ah, ah ha, ah ha. Seperti itu. Baik. Makhraj umum, makhraj khusus di tenggorokan. Yang ketiga adalah atas tenggorokan. Tenggorokan atas, tenggorokan, bagian tenggorokan yang di atas. Dan yang kedua di sana adalah huruf ghain dengan kho, ghain kho, ghain kho, tenggorokan atas, ghain kho. Baik, berarti di tenggorokan ada tiga makhraj bawah, tenggorokan bawah yang dekat ke dada, kemudian tengah tenggorokan, kemudian tenggorokan atas. Di tenggorokan bawah, tenggorokan paling dalam adalah, yang keluar di sana adalah huruf hamzah ha, ha bulat. Kemudian tengah tenggorokan ada ain ha, ain ha. Yang ke yang berikutnya tenggorokan atas ghain kha, ghain kha. Tanbih yang akan saya berikan sekarang adalah ketika membaca kha dengan gha, kha dengan gha, apa perbaikan ataupun peringatan yang saya berikan untuk antum semuanya. Yang pertama, ketika ghain, dalam pengucapan ghain telah kita mengetahui makhrajnya tadi, ghain tenggorokan atas, berarti tidak ada kaitan dengan bibir, tidak ada pengaruhnya dengan bibir, atau dalam arti kata lain bibir tidak mempengaruhi bunyi kho tebal, karena kho tidak ada kaitan dengan bibir. Makhrajnya adalah tenggorokan atas, Berarti kalau mengucapkan kho, gho dengan memonyongkan bibir, berarti keliru. Misalnya khorojo, khoroja, khoroja, atau mau, maudu, ghoiril maudu, maudu. Sebagai sampai monyong bibirnya, maka keliru. Seharusnya gho, gho, dan gho. Jangan baca kho, tapi kho, kho. Yakh, yakh ruju. Jangan yakh ruju sampai monyong ke depan bibirnya. Berarti kita sudah bisa memahami nanti, mungkin bisa memperbaiki dari makhraj saja terlebih dulu. Kho dengan ghain, tempat keluarnya di tenggorokan atas, berarti bibir tidak boleh mempengaruhi bunyi kho, ataupun bibir tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya, kecuali hanya bergerakan gerakan alami, kerapan alami, karena kita berbicara mengeluarkan suara dari mulut sehingga bibir bergerak. Namun bibir tidak monyong dalam ketika kita mengucapkan kho dengan gho, dengan kho, dengan gho. Baik, itu halak di tenggorokan. Tenggorokan makhluk secara umum, umumnya tadi makhluk khususnya ada tiga: tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas, dan terdapat 6 huruf di sana. Baik, yang berikutnya al-lisan. Sudah berapa menit kita left? Lisan ini cukup panjang pembahasan lisan ini, karena seperti mana yang sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, di lisan ada 10 makhraj, sehingga cukup panjang waktu yang akan kita pakai nanti. Tapi tidak masalah, Anda terangkan secukupnya waktu nanti. Pertama, Anda terangkan dulu lisan, sangat, karena lisan itu sangat panjang. Makhraj secara umum adalah lisan, dan lisan itu yang mana? Sekarang diterangkan oleh para ulama. Anggap ini lisan, ini bagian lisan yang panjang. Lisan itu ada pangkal, pangkal lisan, ada tengah lisan, ada ujung lisan, ada sisi lisan. Berarti ada 4. Pertama, pangkal lisan, tengah lisan, ujung lisan, kemudian sisi lisan. Dan keempat, bagian dari lisan ini mempunyai fungsi nanti, ataupun mempunyai merupakan makhraj, makhraj huruf-huruf jaiyah. Dan di lisan inilah kesalahan terbanyak kaum muslimin dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah, karena dia yang terbanyak. Dan di lisan ini ada 10 makhraj. Bagian lisan ada 4 tadi: pangkal, tengah, ujung, sisi. Dan makhraj yang terdapat di lisan ini ada 10 makhraj. Kemudian huruf yang terdapat di lisan ini ada 18 huruf. Berarti dominan huruf-huruf hijaiyah terdapat di lisan. Di jauf tadi tidak ada huruf, itu ada bunyi mat. Di tenggorokan ada 6 huruf. Di lisan ada 10 huruf, sisanya itu di bibir. Berarti di lisan sangat dominan, karena dominannya huruf di lisan, sehingga kesalahan kaum muslimin sangat banyak terjadi pada lisan ini. Dan kesalahan dari kesalahan yang paling rendah, paling minim, kesalahan paling paling ringan, dan kesalahan yang paling berat terdapat di lisan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti bisa serius nanti mendengarkan, menyimak makhraj huruf yang terdapat di lisan. Kita awali makhluk huruf yang terdapat di lisan. Mudah-mudahan antum bisa mencatat. Kita awali dari pangkal lisan. Kita awali dari pangkal lisan. Yang pertama adalah pangkal lisan yang paling dalam. Dalam artian pangkal lisan yang dekat ke tenggorokan. Paling dalam. Sangat berdekatan dengan tenggorokan atas. Tapi bukan di tenggorokan atas tempatnya. Dia pangkal lisan. Dekat ke tenggorokan. Berarti bertetanggaan lah untuk bahasa ringkasnya. Pangkal lisan dekat ke tenggorokan. Dia bukan tenggorokan atas, tapi dekat dengan makhluk huruf yang terdapat di tenggorokan atas. Karena itu rentan juga kesalahan terjadi di sini. Yang kedua di sini adalah pangkal lisan yang dekat ke tenggorokan adalah huruf qaf. Adalah huruf qaf. Pangkal lisan yang dekat dengan tenggorokan atas. Yang keluar di sana adalah huruf qaf. Dan itu kekeliruan juga banyak terjadi di sini. Huruf qaf terbaca kho. Misalnya minal haq salah pengucapannya. Minal haq seharusnya minal haq. Karena qaf tidak ada angin, sedangkan kho ada angin. Nafas yang dialirkan. Haq salah minal haq. Haqqa qa qalu minal haqqa qa ki ku jangan qa khi khi ti seharusnya ku yang khu tapi ku. Jadi pangkal lisan yang dekat ke tenggorokan atas yang keluar di sana huruf qaf saja cuma satu. Masuk makhluk kedua dari lisan. Pangkal lisan juga. Makhluk kedua dari lisan, pangkal lisan juga. Namun arah ke depan, keluar. Sehingga suaranya akan terasa nanti di langit-langit mulut. Langit-langit atas. Yang kedua di sana adalah huruf kaf. Kaf. Ak. Ak. Pangkal lisan juga, namun yang agak berat ke mulut. Agak berat ke mulut. Yang keluar di sana huruf kaf. Karena itu ketika baca kaf, jangan baca kof. Ketika kof, jangan baca kaf. Ada orang baca ihdinas siratal mustaqim. Berarti kaf yang dibaca, bukan kof. Dan merubah makna Al-Quranul Karim. Ihdinas siratal mustaqim misalnya sebagai contoh tadi atau aqimus shalah aqimis shalah maka qafnya sudah terbaca pada makhruj kaf sedangkan dia beda dia memang sama-sama pangkal lisan tapi yang satu tadi pangkal lisan yang agak berat agak dekat ke tenggorokan sedangkan yang kedua ini adalah pangkal lisan yang agak berat ke mulut sehingga terasa angin di langit-langit ka tapi tidak disengaja ka nanti masalah pendalaman nanti insyaallah akan cara pengucapannya akan disampaikan berarti sudah dua makhluk lisan yang ke tiga makhluk dari lisan kita pindah ke tengah lisan tengah lisan. Tengah lisan dan langit-langit. Tengah lisan dan langit-langit. Langit-langit paling atas. Maksudnya puncak dari langit. Bisa digambarkan barangkali rahang kita yang lengkung itu, rahang kita, maka langit-langit tengah tersebut. Tengah rahang atau langit-langit tersebut. Maka tengah lisan dan langit-langit. Atau tengah lisan nempel ke langit-langit. Yang keluar di sana adalah huruf jim. Jim. Shin. Ya, ini baru jumpa ya. Ya. Jim, Shin, ya. Maka ya pada mat tadi, ini penegasannya. Ya pada mat tadi bukan ya, tapi hanya simbol saja pada jauh tadi. Sedangkan ya di sini memang itu ya. Ya keluarnya adalah dari tengah lisan dan langit langit atas. Berarti kalau pengucapan dari makhraj tadi setelah kita ketahui, yang pertama tadi jim jim, yang kedua shin, yang ketiga ya. Tanbihan akan berikan untuk antum semuanya. Berarti dalam pengucapan jim, ja sebagai contoh, ji, ju, kemudian shin, sha, shi, shu, sha, shi, shu, kemudian ya, ya, yi, yu. Maka makhraj huruf ketiga ini, ketika mengucapkan huruf ketiga ini, masalah makhrajnya, bukan masalah harokatnya, masalah makhrajnya tidak ada pengaruh bibir di sana. Kembali tidak ada pengaruh bibir di sana. Apalagi shin, itu yang lebih sering salah ke muslimin, memonyongkan bibir ketika mengucapkan shin. Ashhadu a'udzu billahi minasy syaitan, itu nah jadi terpengaruh jadinya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim, atau sekurang-kurangnya terbaca nes ninya. A'udzu billahi minasy, karena bibir juga bibir dimonyongkan, sedangkan shin tidak ada kaitan dengan bibir. Dia asya, asya, asyi, asyu. Kecuali dhammah. Dhammah itu bukan masalah makhrajnya, tapi dhammah memang harus dimonyongkan bibir semua huruf huruf dhammah. Tapi masalah makhrajnya, ketika mengeluarkan shin itu dari makhrajnya, bibir tidak ikut. Kecuali karena dia berharokat dhammah saja. Baik. Itu tengah lisan. Tengah lisan tadi yang dengan langit, jim, shin, ya. Satu lagi penekanan, kalau salah ulang lagi. Oleh karena itu dalam membaca mat kasroh, jangan diangkat lisannya, bahkan ditempelkan ke langit-langit, itu sangat keliru. Sebagai contoh, orang yang sangat tersyadud mungkin dalam pengucapan, sehingga baca mat seakan-akan dia membaca ya sukun. Di Al-Fatihah saja kita contohkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Naik lisannya, tengah lisannya ke langit-langit. Ketika memanjangkan mi, maka salah. Karena dia mat, bukan ya. Kalau terbaca naik lisannya ke langit-langit ketika baca mat, berarti yang dibaca adalah ya sukun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Sehingga bunyinya ke hidung juga bisa bunyinya, dan makhrajnya tengah lisan ke langit-langit. Seharusnya dibiarkan saja lembut lisan itu, tidak tidak terangkat lisan. Alamin min, tidak nempel ke pada langit. Gitu juga untuk waw. Dhammah setelah ada waw sukun, maka nanti ketika membaca dhammah yang panjang tidak boleh tertekan pada waw. Kalau tertekan pada waw berarti mengidghamkan waw. Apatah lagi ketika dhammah yang panjang setelahnya ada waw yang berharokat, tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan. Misalnya innalladzina amanu wa innalladzina amanu wa amilus salihat, sebagai contoh. Innalladzina amanu wa amilus salihat, sebagai contoh, maka nu yang panjang, kemudian ada waw yang barokat setelahnya, maka panjang waw tidak boleh tergabung ke waw yang barokat setelahnya. Atau tidak ada waw lah, tidak ada waw ketika panjang dhammah ada waw sukun, maka jangan ditekan, diketatkan waw bibirnya ketika baca, atau ditahan pada bibirnya ketika baca mad waw. Qulu misalnya, qulu amanna billah, qulu, maka salah, dia lembut saja. Qulu, walaupun bibir monyong tapi tidak ditekankan pada bibir, tidak diketatkan, disyadidkan pada bibir. Qulu, tapi qulu monyong, akan tetapi tidak ditekankan, diketatkan pada bibir. Baik. Itu masalah waw nanti insyaallah taala pada kesempatan makhraj yang berikutnya. Kita lanjutkan makhraj lisan yang berikutnya. Berarti baru tiga makhraj lisan, pangkal lisan dekat tenggorokan, pangkal lisan yang dekat ke mulut, yang ketiga tengah lisan. Yang berikutnya, itu salah satu dari sisi lisan. Salah satu sisi lisan. Tadi dalam pemakian lisan telah diterangkan tadi, sisi lisan pinggir ini. Ya, salah satu sisi lisan ini kiri atau kanan. Atau dalam buku, dalam kitab lain juga diterangkan, atau sekaligus dua-duanya. Sisi lisan kiri, kiri saja atau kanan saja, atau sekaligus dua-dua sisi lisan ini sejajar dengan geraham gigi atas. Geraham atas, sejajar dengan geraham atas, dalam artian memang ke langit-langit dia sejajar dengan geraham atas. Anggap ini gerak pinggirnya ada geraham, maka sisi lisan ini nempel ke sisi sejajar dengan geraham atas, bagian dengan langit. Kalau kiri saja, maksudnya condong ke kiri, lebih condong, walaupun di sana akan terangkat semuanya, cuma condong ke kiri dia, atau condong ke kanan, sisi kanan, atau langsung sekaligus serentak kedua sisinya, sisi kiri dan kanan, sejajar dengan geraham gigi atas. Maka, dan yang keluar di sana adalah huruf bod, huruf bod, huruf bod. Maka kalau baca bod walad dolin misalnya, terbaca walad dolin, berarti itu ujung lisan saja, ujung lisan dengan gusi gigi seri. Sedangkan bod tadi dan keterangan salah satu sisi lisan kiri atau kanan, atau sekaligus dua-duanya sejajar dengan geraham gigi atas, bukan gigi depan, gigi seri, tapi geraham gigi atas, geraham gigi atas. Berarti tidak ada kaitan dengan gusi gigi seri, bahkan tidak ada kaitan dengan ujung lisan dengan gusi gigi seri. Dia sisi lisan kiri atau kanan atau dua-duanya. Maka dibaca adalah bod. Peringatan yang lain untuk masalah bod ini, karena setelah mengetahui masalah bod tadi, maka bod juga tidak ada pengaruh dari bibir kita yang mengucapkannya. Ketika fathah atau kasroh, ketika fathah atau kasroh, maka walad dolin, walad lab, walad dolin, jangan walad do, walau, karena itu terbaca lo lanya, walad dolin. Atau ihdinas siratal mustaqim, ihdinas dari no jadinya, seharusnya ihdinas si, asso, assi, assu. Maka dibaca ihdinos, berarti bibirnya yang membantu untuk menebalkannya. Oleh karena itu, berhati-hati nanti baca sod, baca dot, afan, walad dolin, ketika dhad, contohnya tadi dharaba misalnya, atau walad dhalin, walad dhalin, jangan walad dhu, walad dhalin, dhalin nanti dalam bacanya, walad dhalin. Jadi ketika baca dhad, bibir tidak menyong. Yang berikut, dan hanya satu huruf di sana, hanya satu huruf. Sisi lisan kiri, kiri atau kanan, atau dua-duanya sejajar dengan geraham, dan keluar di sana adalah huruf bod saja. Dan dikatakan di sini dalam buku kitab Hidayatul Qari' di Ilal Tajudil Kalamil Bari, beliau mengatakan di sini dalam partai kiri atau kanan tadi, kiri atau kanan, dikatakan di sini dari sebelah kiri lebih banyak diperhatikan oleh kaum muslimin dan lebih mudah, kata beliau, mencondongkan sisi kiri lisan dan sejajar dengan geraham atas lebih banyak diperhatikan oleh kaum muslimin dan lebih mudah, kata beliau. Dan yang sebelah kanan lebih sulit. Namun kalau anak pribadi, anak memperhatikan dua-dua sisinya terangkat ketika mengucapkannya. Itu terserah. Berarti ini pilihan. Berarti sisi kiri atau sisi kanan sejajar, atau dua-duanya sejajar dengan geraham atas. Berarti bukan ujung lisan. Mau kiri kah yang lebih condong bisa antum mengucapkan, silakan. Mau kanan kah yang lebih condong kita gitu, antum mengucapkan huruf dhad, silakan. Atau dua-dua sisinya sekaligus terangkat, silakan. Yang sejajar dengan giri, gigi geraham, silakan. Penting pilihan antara tiga tadi, bukan ujung lisan, apatah lagi bibir yang dimonyongkan ketika mengucapkan dhad. Baik. Yang berikutnya, kita beralih ke ujung lisan. Ya, ujung sisi lisan. Kita beralih ke ujung sisi lisan. Ujung sisi lisan. Coba dianggap ujung sisi ini lisan seperti gambaran tadi. Ujung sisi ini, bukan ujung ini, bukan paling ujungnya, tapi ujung sisi. Ujung sisi lisan diterangkan di sini. Ujung sisi lisan kiri sampai kanan sampai kiri, atau kiri sampai kanan, terserah. Ujung sisi lisan berarti bagian terdepan dari lisan semuanya. Ujung sisi lisan dikatakan di sini ujung sisi lisan dengan gusi gigi seri atas. Gusi gigi seri, gigi dua ini gusinya menempel di sana lisan. Ujung sisi lisan menempel di sana pengucapannya, dan keluar di sana huruf-huruf lam, alla, alla. Karena itu dan ini sering ana sebagaikan candaan, namun pelajaran, pengucapan lam jangan dibaca seperti orang alai atau orang dikatakan juga oleh Syekh Aiman Suwaidi banci. Mungkin antum semuanya pernah melihat banci ataupun bencong yang mengucapkan huruf lam sampai keluar dari gigi, karena dia melembutkan pengucapan perkataan dia, sehingga pengucapan L-nya atau lamnya dikeluarkan ujung lisan dari gigi, la, maka keliru. Maka kalau antum yang membaca lam, yang mengeluarkan lisan dari gigi, berarti antum meniru cara baca khunsa tadi, bencong tadi, la. Dan seharusnya lam itu adalah ujung lisan, sisi lisan, ujung sisi lisan kiri sampai kanan atau kanan sampai kiri, menempel di gusi gigi seri atas. Allah, jangan Allah, jangan Allah sampai keluar ujung lisan ke luar gigi. Baik. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya. Dan apa yang diterangkan di kesempatan pagi hari ini berfaedah, dan anda berikan kesempatan antum semuanya untuk mengirimkan audionya, memperhatikan masalah mat, khusus dari dulu masalah jauf tadi. Silakan antum perhatikan 5 ayat pertama surah Asy-Syams. Anda tunggu rekaman suara antum, silakan dikirimkan WA Ana nomor 0811 75 78 840, 0811 75 78 840. Anda tunggu kurang lebih 2 menit. Silakan. Baik, kaum muslimin wal muslimat, teman-teman Facebook dimanapun antum berada, sepertinya tidak ada yang akan mengirimkan audionya, bacaan untuk melatih musalah mat. Tidak masalah, anda perhatikan saja yang salahnya terlebih dulu, kemudian anda perhatikan yang tepatnya dalam berhenti ketika huruf mat. Peringatan yang anda sampaikan tadi dalam bacaan mat atau jauf, mengeluarkan huruf mat atau bunyi mat, adalah ketika baca mat, berhenti pada mat, tidak boleh kembali ke tenggorokan. Karena jauf adalah rongganya, rongga isi ruangannya sampai ke mulut. Di mana habisnya suara, di sanalah habisnya matnya atau suara matnya, tempat matnya. Anda perhatikan yang salah 5 ayat pertama di surah Asy-Syams ini, kemudian dijadikan, mudah-mudahan dijadikan contoh untuk antum semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat ya, yang salah Anda perhatikan dulu untuk memperhatikan matnya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha. Maka bacaan pertama tadi adalah mengeluarkan atau menghentikan mat, berhenti pada setiap ujung ayat itu ada hamzah di ujungnya. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak boleh. Di mana berhentinya suara, di situ habisnya mat. Suara mat. Tuh ya, perhatikan yang tepatnya. Wassama wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha. Baik. Ya, barakallahu fik. Itu praktek makhraj atau praktek bunyi mat yang mesti anda perhatikan dalam memperhatikan mat. Ya, mudah-mudahan berfaedah untuk anda semuanya apa yang kita pelajari pagi hari ini dan memberikan faedah ilmu dan koreksi untuk anda pribadi agar lebih fasih lagi dalam pengucapan huruf-huruf jaiyah. Dan kita anda simpulkan dari apa yang kita pelajari di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Yang pertama, makhraj adalah tempat bermulanya huruf, bersumbernya huruf ketika mengucapkan huruf, tempat bersumbernya huruf. Dan mat secara garis besar, mat terbagi dua. Yang pertama mat secara afan, makhraj terbagi dua, makhraj secara umum, makhraj secara khusus. Secara umum ada 5, secara khusus ada 17. Yang 5 itu al-jauf, rongga tenggorok, rongga mulut, al-halaq, tenggorokan, al-lisan, lisan, syafah, bibir, al-khayshum, rongga hidung. Dan kita telah bahas tadi al-jauf, satu makhraj yang secara makhraj khususnya, al-halaq, 3 makhraj khususnya, pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, tenggorokan atas. Kemudian lisan yang kita bahas, lisan tadi bagian lisan ada 4, bagian lisan ada 4, pangkal, tengah, ujung, sisi. Dan untuk makhraj telah kita bahas, pangkal lisan dekat ke mulut itu qaf. Yang kedua, pangkal lisan dekat ke mulut, ke arah mulut itu kaf. Kemudian tengah lisan nempel ke langit-langit paling atas itu shin, jim, shin, ya. Kemudian ujung sisi lisan kiri sampai kanan atau kanan sampai kiri, ujung sisinya menempel ke gusi dua gisi gigi seri atas, gusi gigi seri atas. Dan baru sampai situ kita bahas masalah lisan, berarti ada tiga makhraj baru kita bahas. Untuk lisan dari tiga makhraj, empat makhraj untuk lisan, untuk hurufnya qaf 1, kaf 1, jim, shin, ya, itu udah 5, 6, udah 6 huruf kita bahas di kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Mudah-mudahan berfaedah untuk kita semuanya dan memberikan faedah untuk anak pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kesempurnaan datang dari Allah SWT, kebenaran datang dari taufik dan pertolongan dari Allah, dan kemudian dari yang diberikan oleh Allah SWT, dan segala kekeliruan itu kembali dalam ke anak pribadi. Dan anda memohon ampun pada Allah SWT dari kesalahan, dari apa yang anda sampaikan kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.